أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول الإمام المفسر الإمام السعدي رحمة الله عليه: ما كان أي ما ينبغي ولا يليق للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، والحال أنهم شاهدون ومقرون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم وفطرهم. وعلم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل. الله عز وجل berfirman tidak sepantasnya, tidak pantas dan tidak layak bagi orang-orang musyrikin memakmurkan masjidullah, masjid-masjid Allah dengan ibadah, dengan sholat, dengan yang lainnya. Enggak pantas. Dengan amalan-amalan kebaikan yang lainnya, misalkan bagi-bagi uang, bagi-bagi zakat, bagi-bagi. Enggak pantas orang-orang musyrik. Kenapa enggak pantas? Padahal mereka diri mereka adalah orang-orang kafir. Mereka mempersaksikan terhadap diri mereka belkufur, dengan kekufuran, syirikan, kufuran. Bisyahadati halihim wa fitrihim, dengan persaksian keadaan mereka sendiri, fitrah mereka alal kufur, di atas kekufuran. Wa ulima kathir minhum, dan sudah diketahui kebanyakan dari mereka, mereka di atas kebatilan, di atas kekufuran. Sehingga enggak pantas memakmurkan masjid-masjid Allah, tidak berhak. Fa idza kanu syahidin 'ala anfusihim bil kufr, maka apabila mereka sendiri mempersaksikan dirinya di atas kekufuran, wa 'ala al iman, dan tidak nanya keimanan, alladzi wa syartu li qabul al a'mal, yang mana iman adalah syarat diterimanya amalan. فكيف يزعمون انهم عمار مساجد الله, bagaimana mungkin mereka mengaku-ngaku, mengklaim dirinya adalah umar yang memakmurkan masjid-masjid Allah, Masjidil Haram dan semisalnya. Wal asl minhum mafqudun wal a'mal minhum batilah, sehingga hukum asalnya mereka tidak ada dan amalan mereka tertolak. Artinya apa? Mau dia memakmurkan masjid, mau ibadah, mau sholat, mau zakat, mau haji, mau umroh, mau apapun itu, kalau tidak beriman, tertolak, terhapus, tidak akan diterima. Orang kafir itu baik bagi-bagi zakat, enggak ada yang kayak gitu. Orang kafir itu sholat atau puasa, kita Ramadan, dia Ramadan katanya. Ya kalau belum beriman ya gak bisa. Harus dia masuk Islam dulu. Harus dia meninggalkan kekufurannya. Walaupun dia bagi-bagi atas nama zakat, ikut-ikutan misalnya, tetap tidak bisa, tidak akan terima oleh Allah. Ulaika habitat a'maluhum, mereka-mereka itulah amalan mereka itu tertolak. Batil, tersesat. Wa finnar hum khalidun, dan di dalam api neraka mereka kekal di dalamnya. Semua dzakara man hum ummar masajidillah. Kemudian Allah sebutkan siapa mereka yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah. Innama ya'mur masajidallah man amana billah. Sungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqamus shalah, dan mereka-mereka menegakkan salat. Salat yang wajib maupun salat yang sunnah, baik zahirah maupun batinah. Nah, ini yang berhak menegakkan masjid-masjid Allah adalah mereka orang-orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, wa aqamus shalah, menegakkan salat, salat sunnah maupun salat wajib, wa atuz zakah, dan menunaikan zakat diberikan pada pemiliknya, pada ahlinya. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Ayqasa khasyati ala rabbih, dikhususkan takutnya mereka hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada yang lainnya. Fakaifa amma fakaffa amma harramallah wa lam yaqsur bi huquqillah alwajibah. Dan mereka menahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa lam yaqsur bi huquqillah alwajibah, dan tidak mengurang-urangi dengan hak Allah yang wajib. Wasafahum bil imanin nafi', maka Allah sifati mereka dengan iman yang bermanfaat. Wal qiyam bil amal salihah, dan menegakkan amalan salih. Allati ummuha as-salat wa zakat, yang intinya adalah salat dan zakat. Wa bi khasyatillahi allati hiya aslu kulli khair, dan juga dengan khasyatullah, takut kepada Allah adalah fondasi segala kebaikan. Fahaulai ammarul masajid alal haqiqah, mereka-mereka itulah yang memakmurkan masjid secara hakiki. Wa ahluwalladzina hum ahluha, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya, yang pas ya sebenarnya, mereka itulah yang berhak memakmurkan masjid. Fa'asaulaika yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka adalah asa bimana wajib, wajib bagi Allah, mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Adapun orang-orang yang tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada hari akhir, tidak memiliki khasyah, fahadha laysa min ammar masajidillah, maka orang yang seperti ini bukan termasuk yang memakmurkan masjid Allah. Wala min ahli alladzina hum ahluha, bukan orang-orang yang berhak ya memakmurkan masjid tersebut. Wa in walau zama dzalika wad'ah, walaupun mereka mengaku-ngaku, oh saya sudah memakmurkan masjid, saya sudah zakat, saya sudah sholat, ngaku doang, tetap kalau masih alal kuhur, kalau seandainya masih di atas kekufuran, tidak bisa diterima, tidak bisa diterima. Harus dia masuk Islam, dia meninggalkan kekufuran dan kesyirikannya, bertaubat dari kekufuran dan kesyirikannya, masuk Islam. Karena taubat yajibu ma qablah, taubat akan menutup sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala wa yatubullahu 'ala man tab, Allah akan menerima taubat orang-orang yang kembali kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah. Mahma balagha dzunubuh. Allahul musta'an. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.